Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk pada pasal yang kedua. Akhta yajibu al-hadar minha. Kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dihindari. Dan kita telah membaca kesalahan yang pertama ataupun bahaya atau kesalahan-kesalahan yang harus dihindari yang pertama dan belum selesai kita membacanya, yaitu berkenaan dengan al-hasad yang harus dihindari dari seorang penuntut ilmu, di mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang makna al-hasad, yaitu karahatu ma an'amallahu bihi 'alal 'abd. Ketidaksukaan apa yang Allah telah berikan kenikmatan kepada orang lain. Nah, tidak diiringi dengan suatu tindakan, hanya tidak suka. Allah memberikan kenikmatan kepada orang lain itu sudah termasuk al-hasad. Nah, lebih-lebih jika dia mengiringi dari kebencian, ketidaksukaan nikmat Allah yang diberikan orang lain, maka asyaddu isman, dosanya jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Maka disebutkan di dalam pertemuan lalu tentang solusi ataupun cara agar seseorang terhindar dari sifat hasad tak kala muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hasata fala tabigh." Jika engkau memiliki perasaan hasad kadang-kadang muncul pada seseorang, maka jangan diteruskan perasaan tersebut, dihentikan. Jangan melampaui batas, mengikuti dari naam perasaan hasadnya. Karena jikalau seseorang mengikuti perasaan hasadnya, muncul suatu hasad, dia ikuti, maka akan menjadi ya sifat naam pada dirinya bahwasanya dia memiliki sifat hasad. Dan ini bahaya. Dan ini termasuk dari kezaliman. Barakallahu fikum. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Dan jika engkau memiliki prasangka-prasangka, itu prasangka jelek kepada saudaramu, maka jangan engkau realisasikan, jangan engkau cocok-cocokkan dengan kejadian-kejadian. Nah, baik, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau setelah membacakan hadis yang tadi kita sebutkan, beliau mengatakan yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a min kibali hasadan lil ghairi alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin fa inna dhalika min khisalil yahud. Yaitu bahwa hadis ini menerangkan bahwasanya seseorang wajib jika melihat pada dirinya ada suatu perasaan hasad kepada orang lain, maka jangan diikuti dengan perkataan atau perbuatan. Maka sungguhnya itu termasuk dari perangai orang-orang Yahudi. Sifat-sifat orang Yahudi yaitu memiliki sifat hasad. Maka tak kalah seorang muncul pada dirinya sifat atau perasaan hasad kepada orang lain, maka hilangkan, diputus. Jangan diikuti, na'am, barakallahu fikum, perasaan tersebut. Lebih-lebih, na'am di sini, jangan diikuti dengan ucapan dan perbuatan. Hanya ketidaksukaan saja terhadap orang lain dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu suatu hasad. Maka bagaimana jika seorang na'am mengikutinya dengan ucapan dan perbuatan? Mengikuti dengan ucapan bisa jadi na'am dia menjelek-jelekkan orang tersebut. Dia membuat lari manusia dari orang tersebut. Dan juga bisa jadi na'am menurunkan harga dirinya dan yang lainnya. Maka tak kala muncul, putuskan perasaan prasangka atau perasaan hasad tersebut. Karena ini merupakan sifat dari orang-orang Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, am yahsuduna an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataainahum mulkan 'azima. Atau yahsuduna, mereka yaitu orang-orang Yahudi memiliki sifat hasad kepada manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Maka sungguh kami telah memberikan kepada keturunan Ibrahim Alkitab dan hikmah, dan juga kami telah memberikan kepada mereka mulkan azima, kekuasaan yang sangat besar. Ini sifat dari orang-orang Yahudi memiliki sifat hasad, dengki. 6. Kemudian kata beliau rahimahullah, summa innal hasida yaqau fi mahadhira. Kemudian bahwa orang yang memiliki sifat hasad akan mengalami beberapa mara bahaya. Awalan yang pertama, karahatuhu ma hakamallahu bih. Ketidaksukaannya dia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Fa inna karahatahu ma an'amallahu bih ala hadha syakhsi karahatan lima hakamallahu bihi kaunan wa mu'aridatan liqadha'illahi azza wa jalla. Maka sungguhnya ketidaksukaan seseorang terhadap apa yang Allah telah berikan kenikmatan kepada orang lain merupakan kebencian terhadap apa yang Allah telah tetapkan secara kaunan, takdir kauni, dan juga termasuk wa mu'aridatan, penentangan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang memiliki sifat hasad bisa memiliki mara bahaya, mendapatkan bahaya yang luar biasa, yaitu berarti bisa jadi dia membenci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sanian yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba, li'annal ghaliba annal hasida ya'taddu 'alal mahsudi li dzikrihi bima yaqrahu wa tanfirun nasi anhu wal hattu min qadrihi wa ma asbaha dzalik. Bahwa hasad akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, akan memakan kebaikan-kebaikan. Berarti yang dimaksud adalah akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api akan melalap habis kayu-kayu yang ada, tak kala berkobar-kobar api tersebut. Karena sungguhnya kebanyakan orang yang hasid, orang yang memiliki sifat dengki, dia ya'taddu, dia akan melampaui batas, berbuat melampaui batas kepada orang yang dihasati. Bisa jadi caranya dari pelampauan batas terhadap orang yang dihasati dengan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dihasati. Atau bisa jadi dengan membuat lari manusia darinya. Atau dengan menurunkan harga dirinya, martabat orang yang dihasati dan yang semisal darinya. Barakallahu fikum. Ya, dari satu sifat akan sifat yang jelek akan timbul efeknya sifat-sifat yang berikutnya. Dari satu dosa akan timbul dari dosa-dosa yang berikutnya. Al-hasad atau al-hasad itu suatu dosa, maka tak kala dia ikuti akan melakukan dosa yang berikutnya. Barakallahu fikum. Salisan yang ketiga, ma yaqa'u fi qalbil hasid minal hasarati wal jahimi wan nari allati ta'kuluhu akalan fa kullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsudi igtanama wa dhaqa sadru. Yang ketiga, dari bahaya bagi orang yang hasid, yang memiliki sifat hasad, akan terjadi pada hati orang yang memiliki sifat dengki, minal hasarah, dari kerugian-kerugian. Dan panasnya al-jahim dan nyalanya an-nar, api, yang memakan secara dengan satu kali makan, itu akan melalap segala kebaikan, akan mengalap kebaikan yang sangat banyak. Nah, karena dia akan melampaui batas dengan berbuat kedzaliman kepada saudaranya. Nanti akan disebutkan potongan dari hadis tayyib dari akibat seseorang melakukan kezaliman. Karena al-hasid atau perbuatan hasad merupakan dari perbuatan zalim. Maka akan adanya qisas nanti di yaumil qiyamah. Maka tak kala dia melihat suatu nikmat dari Allah yang diberikan kepada orang yang dihasati, ightamana, dia langsung dengki, tidak suka nikmat itu jatuh kepada orang lain. Wa dhaqa sadruh, dan hatinya menjadi sempit. Wa sara yuraqibu hadza shakhsa kullama an'ama Allahu alaihi bi ni'matin hazina waqtana ma wadaqat alaihi dunya. Dan dia akan selalu mengawasi ya, orang yang dihasati. Setiap apa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, hatinya tidak tenang. Ya, selalu mengintip kepada orang yang dihasati dari kenikmatan yang Allah telah berikan kepada orang lain. Naam. Maka tak kala naam, dia selalu mengawasi dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka dia merasa hazina, sedih. Ya, nikmat yang diberikan oleh orang, nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, dia menjadi sedih. Waqtana ma'dan dengki. Wadhaqat 'alai dunya, dan terasa sempit dunia ini. Ya, dunia yang luas ini terasa sempit. Barakallahu fikum. Tak kalah seorang memiliki sifat hasad. Dan hasad, na'am barakallahu fikum, ini penyakit, jangan diremehkan. Bisa muncul kepada siapa saja. Bahkan bisa muncul di kalangan orang-orang yang berilmu dan juga para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Dengan gampang. Naam barakallahu fikum. Maka jangan diremehkan sifat hasad. Rabian, kemudian yang keempat dari bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang hasad, anna fil hasadi tashabbuhan bil yahudi, bahwa sifat hasad tashabbuhan menyerupai orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Wa ma'lumun anna man ata khaslatan min khisalil kuffari sara minhum fi hadhil khaslati liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan suatu perkara yang dimaklumi, suatu perkara yang diketahui, bahwa orang yang mendatangkan suatu perangai dari perangai orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka di dalam sifat tersebut, di dalam perangai tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Nah, jadi hadis ini bisa dibawakan kepada apa saja. Nah, suatu tinggi dengan perangai yang seseorang membawa, mengadopsi dari orang-orang kafir, maka bisa dibawakan hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga tidak hanya cukup dengan pakaian, ya, potongan rambut, ya, gaya, nam, kehidupannya, atau yang lain. Tapi sifat ini masuk. Sifat yang jelek ini, yaitu dengki ini, masuk ke dalam hadis ini. Khamisan yang kelima, annahu mahma kana hasduhu wa mahma qawiya la yumkinu abadan an yarfa'a ni'matallahi 'anil ghair. Idza kana hadza ghairu mumkinin fakaifa yaqa'u fi qalbihil hasad. Walaupun orang yang memiliki sifat hasad, atau bertambah sifat hasadnya, semakin kuat sifat hasadnya, dengkinya kepada orang lain, la yumkinu abadan, tidak mungkin selama-lamanya dia bisa mengangkat kenikmatan Allah, menghilangkan kenikmatan Allah dari orang yang dihasati. Walaupun sebesar hasadnya, sifat hasadnya kepada orang lain, maka tidak bisa mengangkat kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang yang dihasati. Maka jika tidak mungkin hal itu dilakukan, maka mengapa sifat hasad itu mencokol pada hati seseorang? Nah, ini pertanyaan yang manusia bisa menjawabnya. Mengapa? Ya, hasad itu tidak bisa mengangkat kenikmatan Allah yang diberikan oleh orang yang dihasati. Kenapa hasad itu muncul pada hati seseorang? Barakallahu fikum. Sadisan, yang keenam, annal hasada yunafi kamalal iman. Bahwa hasad, sifat dengki, menafikan kesempurnaan dari keimanan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu yang dimaksud tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian, hatta yuhibba, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Bimakna, yang makna hadis ini, annaka takrahu an tazula ni'matallah anil ghair. Makna hadis ini adalah, engkau tidak menyukai an tazula ni'matullahi anil ghair. Engkau tidak menyukai bahwa kenikmatan itu, kenikmatan yang Allah berikan, hilang kepada orang lain. Nah, ya, dia mendapatkan kenikmatan, seseorang mendapatkan kenikmatan, dia tidak suka kalau kenikmatan itu dicabut oleh Allah dari orang tersebut. Ini makna hadis ini. Karena sebagaimana kenikmatan itu dia menginginkan selalu berada pada dirinya. Nah, juga dia timpakan kepada orang lain, agar nikmat tersebut tidak lepas dari orang lain tersebut. Nah, fa idza lam takun, apabila tidak terjadi hal tersebut, tidak memiliki sifat tersebut, takrahu an tazula ni'matallah an ghairi. Maka jika sebaliknya, tidak memiliki sifat yang tadi di atas, maka engkau tidak menyukai kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Fa anta lam tuhib li akhika, dan engkau tidak menyukai apa yang dimiliki saudaramu. Ma tuhibbu li nafsi, apa yang engkau cintai untuk dirimu. Wa hadza yunafi kamalal iman, ini menafikan dari sifat kesempurnaan iman. Naam. Sabian, yang ketujuh, annal hasada yujibu i'radul 'abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi. Bahwa hasad mengakibatkan i'radul 'abdi, berpalingnya hamba dari meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keutamaan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajiduhu daiman muhtamman bihadhi ni'matillati an'amallahu biha ala ghairi. Maka engkau akan mendapatkan seorang yang hasad, selalu perhatiannya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Memperhatikan kenikmatan orang lain. Naam. Harusnya bagi seseorang, naam, meminta kepada Allah kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan, karena Allah lah yang memberi. Naam. Barakallahu fikum. Maka tak kalah seorang muncul hasad, ya, dia naam lalai dengan, ya, nas-nas bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah yang memiliki karunia dan yang lain sebagainya. Wala yas'alullaha min fadlih, dan dia tidak meminta kepada Allah dari karunia yang Allah telah miliki. Dari karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, dia tidak meminta kepada Allah. Dia selalu mengintai, mengawasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Dan janganlah kalian iri apa yang Allah telah berikan karunia kepada sebagian kalian lebih banyak kepada sebagian yang lain. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ, bagi laki-laki memiliki bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan bagi wanita memiliki bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. dan mintalah kepada Allah karunianya. Saminan yang ke-8, annal hasada yujibu izdira'a ni'matillahi alaihi. Ay annal hasida yara annahu laysa fi ni'matin wa anna hadzal mahsuda fi ni'matin akbaru minhu. Wa hina idzin yahtakiru ni'matallahi alaihi fala yaqumu bisukriha bal yataqa'as. Bahwa hasad mengakibatkan dari peremehan nikmat Allah, meremehkan nikmat Allah. Sifat hasad akan mengakibatkan meremehkan nikmat Allah. Bahwa orang yang hasad akan melihat, dia akan melihat bahwa dia tidak memiliki nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Seolah-olah kenikmatan yang Allah berikan tidak ada pada dirinya. Wa anna hadzal maqsud, dan orang yang dihasati berada di kenikmatan yang lebih besar darinya. Naam, ini naam yang ada pada sifat hasid, orang yang hasad. Wa hina idzin, maka tak kala itu dia yahtakiru, dia akan meremehkan nikmat Allah dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan kebaliknya, dia kufur terhadap nikmat Allah. Ini al-hasad. Naam. Tasian, adapun sikap syukur, ya, faedahnya juga telah kita sebutkan berapa kali. Naam. Allah akan tambah tak kalah seorang bersyukur dari apa yang naam telah dia dapatkan. Dia bersyukur, maka Allah akan tambah. Naam. Tasian yang ke-9, al-hasadu khulqun zamimun, hasad adalah sifat yang tercela. Li'anna al-hasida yatatabba'u ni'amallahi 'alal khalqi fi mujtami'ihi. Bahwa orang yang berbuat hasad atau berbuat dengki, dia akan selalu mengintai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya di dalam masyarakatnya. Ya, tetangganya beli mobil, tetangganya beli motor yang baru, dan yang lain sebagainya. Ya, dia selalu intai. Ya, tidak suka Allah berikan nikmat tersebut kepada orang lain. Ini merupakan khalqul zamimun, sifat yang jelek. Wa yuhawilu bi qadri ma yumkinu an yahula bainan nasi wa baina hadzal mahsudi bil hatti min qadrihi ahyanan wa bizdira'i ma yaqumu bihi min al khairi ahyanan ila ghairi dzalik. Nah, dan dia akan berusaha semampunya. Ya, tak kala orang yang sudah memiliki sifat dengki, hasad, dia akan berusaha sekuat tenaga. Naam, untuk ya merubah naam manusia atau yang orang yang dihasati supaya jatuh di hadapan manusia. Naam, dan juga dia sekuat tenaga untuk meremehkan dari apa yang telah dilakukan berupa kebaikan oleh orang yang dihasati. Nah, dia akan meremehkan kebaikan dari orang yang dihasati. Dan selain dari hal itu, dari ya dosa-dosa, naam, diakibatkan dari sifat hasad. Kemudian yang terakhir, yang asyiran yang ke-10, annal hasida idza hasada syakhsan fa innal mahsuda ya'khudhu min hasanati yaumal qiyamati. فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ بَكِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Bahwa orang yang melakukan atau orang yang memiliki sifat dengki, إِذَا حَسَدَ شَخْصًا, jika dia memiliki atau jika dia hasad kepada seseorang, fa innal mahsud, maka sungguhnya orang yang dihasati akan mengambil kebaikan-kebaikannya di yaumil kiamah, hari kiamat kelak. Akan dikisos. Barakallahu fikum. Faya'khudhu hadha min hasanati. Wa hadha min hasanati. Maka orang yang dizalimi, orang yang dihasati, akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Jika itu kebaikan masih ada, akan selalu diambil kebaikan tersebut oleh orang yang dihasati. Nah, sehingga tak kalah kebaikan orang yang hasad atau orang yang hasad tersebut habis, maka dia kejelekan-kejelekan orang yang dihasati akan ditimpakan kepada orang yang hasad. Dan kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini merupakan potongan hadis. Dan hadis ini hadis sahih. 6. Dari disebutkan di dalamnya sifat kezaliman. Karena perbuatan hasad, orang yang berhasad adalah kezaliman kepada orang lain. Maka ini kisahnya. Wal khulasatu annal hasada khalqun zamimun. Wa ma'al asif annahu aktsaru ma yujidu bainal ulama wa talabatil ilm. Kesimpulannya, ringkasannya, bahwa hasad, sifat hasad merupakan akhlak yang tercela. Maka sangat disayangkan bahwa sifat tersebut kebanyakan menimpa di antara para orang-orang ahlul ilmi dan para penuntut ilmi. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan penyakit ini bisa jadi muncul kebanyakan kepada para orang-orang yang memiliki ilmu dan para penuntut ilmu seperti kita, barakallahu fikum. Sebab kita merupakan thullabal ilm, para penuntut ilmu. Yujidu bainat tujar ba'dhum al-ba'dha. Nasallahu as-salama. Kita minta keselamatan kepada Allah dari sifat ini. Dan juga didapatkan sifat hasad itu di antara para at-tujar, para pedagang. Para pedagang. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini banyak. Wa kullu dhi mihnatin yahsudu man syarakahu fiha. Dan juga bagi para pegawai, dia hasad kepada orang yang bersamanya. Pangkatnya, temannya naik dulu, padahal dia sudah duluan. Muncul sifat hasad. Dan ini banyak terjadi. Barakallahu fikum. Lakin ma'al asif. Namun sangat disayangkan, annahu bainal ulama asyaddu wa baina talabatil ilmi asyaddu. Maka sangat disayangkan bahwa kesalahan yang sangat besar atau dosa yang paling besar jika hasad itu menimpa kepada al ulama, orang-orang yang berilmu, dan menimpa kepada penuntut ilmu. Bersamaan bahwasanya yang seharusnya bagi penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu adalah menjauhi dari sifat tersebut. Dan hendaklah ayyakuna ahlal ilmi aba'adun nasi anil hasad. Dan hendaklah, kata beliau rahimahullah, para ahlul ilmi atau orang-orang yang memiliki ilmu jauh dari sifat hasad tersebut. Manusia yang paling jauh dari sifat hasad. Wa aqrabun nasi ila kamal akhlak. Dan manusia yang paling dekat kepada kesempurnaan akhlak. 6. Ini kata beliau. Kemudian wa anta ya akhi idza ra'aita Allah qad an'ama 'ala 'abdi ni'matama fasih an takuna mislahu la takrah man an'ama Allah 'alayhi. Fakul Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini afdala minhu. Dan engkau, wahai saudaraku, jika engkau melihat bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang lain, kenikmatan jenis apa saja, maka lapangkanlah ya dadamu. Naam. La takrah, dan jangan engkau tidak suka kepada orang yang Allah telah berikan kenikmatan tersebut. Dan mengatakan, dan tidaklah engkau katakan, ya Allah zidhu. Ya. Jangan tidak suka, malah harus doakan. Wal Allahumma zidhu. Ya Allah tambahkan. Naam. Kepadanya dari karuniamu. Doakan orang diberikan kenikmatan tersebut. Allahumma zidhu min fadlika. Wa a'tini afdhala min, dan berikan kepadaku yang lebih utama, yang lebih besar darinya. Ini tak kalah muncul ya, atau melihat kenikmatan yang diberikan oleh orang lain atau kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, maka doakan Allahumma ziduhu min fadlika wa a'tini afdhala minhu. Wal hasadu la yughayyiru syai'an min hali. Lakinna kama dzakarna anifan fi hadhil mafasidi wa hadhil mahadhiri nam al-ashrati wa la'alla man ta'ammala wajada akthara wallahu musta'an. Dan sifat hasad tidak akan merubah sesuatu dari keadaan orang lain. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi pada kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang ke-10 atau bahaya yang 10 dari naam sifat hasad. Dan bisa jadi jika seorang memperhatikan dari nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan lebih banyak bahaya yang ditimbulkan dari sifat hasad, lebih dari 10. Wallahul musta'an. Demikian yang bisa kita sebutkan, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ya perangai yang kedua atau sifat yang kedua yang harus dijauhi bagi para penuntut ilmu. Naktabi hadal qadar, subhanahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.